Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أبغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-113 114 dari surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa orang-orang kafir Quraisy meminta mukjizat, meminta keluar biasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita katakan kemarin bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekehendak nabi atau rasul, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat diminta atau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya. Baik. Cuman kalau diminta oleh orang-orang kafir mukjizat itu dan Allah mendatangkannya, maka ketika mereka tidak mau beriman mengikuti nabi tersebut, maka kebinasaanlah yang akan menimpa mereka. Wallahu musta'an. Demikian juga pembahasan sebelumnya, yakni wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Bahwa syaitan ini dari kalangan jin dan dari kalangan manusia senantiasa membisik-bisikkan, merayu untuk memalingkan orang dari jalan kebenaran atau menghalangi manusia-manusia untuk mendapatkan kebenaran ini. Maka di ayat yang ke-113 ini Allah mengatakan walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhir waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifu. Di sini katakan oleh para ulama kita walitamilu ilaihi qulubul kuffar alladziina la yusaddiquna bil hayatil akhirah. Dan hati orang-orang kafir cenderung cenderung kepada orang-orang yang mengatakan kekufuran, menyatakan penyimpangan cenderung orang baik ketika dia mendengar ucapan baik, maka cenderung hati kepadanya. Demikian juga ketika orang itu jelek, maka ketika ucapan dan kata-kata jelek dikeluarkan oleh orang lain, maka hatinya pun cenderung kepada kejelekan itu. mengiyakannya, menyokongnya, menerimanya, membelanya. Maka ketika orang kafir mendengar kejelekan, maka hatinya pun cenderung kepadanya. Dari perbuatan kufur, dia akan menyokongnya. Walitasgha ilahi afidatul ladina la yu'minu bil akhir. Cenderung hati-hati mereka, yakni orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal untuk hari akhiratnya. Cenderung cinta dia. Baik. Allah Subhanahu wa taala waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan mereka akan melakukan kejelekan-kejelekan itu. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun rasulnya untuk mengatakan, apa ghairallahi abtagi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Katakan wahai rasul kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrikin. Apa ghairallahi abtagi hakama? Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku harus menjadikannya sebagai hakim? Baik. Subhanallah. Apakah selain Allah Subhanahu wa taala aku hendak jadikan hakim? Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, sementara dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian ini Al-Qur'an. Mufassala, merinci segala sesuatunya. Hukum-hukumnya. Barakallahu fikum. Semua permasalahan-permasalahan akan diselesaikan dengan Al-Qur'an. Apakah selain Al-Qur'an boleh kita jadikan sebagai hakim? Subhanallah. Sementara sudah dirinci segala sesuatunya di dalam Al-Qur'an ini. Karena di zaman dahulu ketika terjadi sengketa di antara mereka, orang-orang kufar, musyrikin, kalau terjadi sengketa di antara mereka, untuk mereka selesaikan, mereka datang ke dukun. Ini kebiasaan mereka. Mereka datang ke dukun untuk mereka selesaikan, karena mereka menganggap para dukun ini adalah orang-orang yang memiliki keluar biasaan. Subhanallah. Apa ghair Allah ya abtagi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, rinci. Apa yang diinginkan dalam syariat kita ini? Tuntunannya semua ada. Dari petunjuk keselamatan dunia akhirat ada. Dari hatta urusan-urusan yang orang anggap itulah urusan duniawi ya. Masalah ekonomi, jual beli, masalah utang piutang, masalah sewa menyewa, semuanya telah dijelaskan dalam syariat kita ini. Wallahul musta'an. Masalah kesehatan, pengobatan, masalah keluarga, pernikahan, perceraian dan segala sesuatunya, masalah pemerintahan, mengangkat penguasa, barakallahu fikum, mentaatinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, dirinci dalam syariat kita ini. Apa lagi yang kita inginkan? Terus hukum mana lagi yang akan kita jalankan? Sementara Allah telah menurunkan kitabnya ini mufassalah. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaq. Dan orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka kitab, yakni dari Yahudi dan Nasara, Ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Sebenarnya mereka tahu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau itu adalah hak. Ini Al-Qur'an. Mereka sangat tahu, orang Yahudi, orang Nasara, kenabian Muhammad alaihi salatu wasalam, kerasulan beliau, mereka tahu. Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu kebenaran, mereka pun tahu. Dari ahlul kitab sangat paham. Cuma mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hasad yang ada pada mereka. Hasad min anfusihim. Kedengkian yang ada pada mereka. Sehingga sangat sedikit di antara mereka yang mau masuk Islam. Dari kalangan orang-orang Yahudi. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Baik. Jangan pernah ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu terhadap kitabullah karena semuanya adalah kebenaran. Wallahu musta'an. Jadi harus dihilangkan keraguan ini dengan menanamkan keyakinan. Jadi yakin yang akan menghilangkan ragu ini. Karena keraguan ini sifatnya orang-orang munafikin. Adapun orang beriman, sifatnya al-yakin. Barakallahu fikum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa tammat, telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'an. Sidqan, kebenaran, benar dalam pengkhabarannya dan ucapannya. Baik. Adlan, adil dalam hukum-hukumnya. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang mampu untuk merubah kalimat-kalimatnya. Barakallahu fikum. Allah telah menjaganya. Menjaga dari perubahan, menjaga dari usaha upaya untuk orang merusaknya. Barakallahu fikum. Karena ada, barakallahu fikum, usaha untuk merubah, mengurangi atau menambah dari Al-Qur'an ini. Baik, sebagaimana yang telah terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Orang-orang ahli kitab sendiri yang menambah, merubah, mengurangi, mengganti kitab-kitab mereka. Setiap ada cetakan baru, lain lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iktubun al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun. Inilah mereka. Akan tetapi Al-Qur'an sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan ada. Barakallahu fikum. Yang seperti itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Ketika ada orang yang berusaha keras, dan memang usaha keras mereka lakukan untuk itu. Barakallahu fikum. Begitu ada salah cetak, mungkin istilahnya mereka di zaman sekarang ini, serta-merta langsung ditarik dari peredaran. Barakallahu fikum. Ditarik dari peredaran, tidak boleh tersebar di tengah-tengah kaum muslimin begitu cepat. Tidak pakai lama-lama. La haula wa la illa billah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini ayat pengingat untuk kita. Baik, agar supaya tetap dengan kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua ini, yakni kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita mempelajari, kita mengamalkannya, mendakwahkannya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.